Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Rabu 1 Desember 2021 bersama saya Ardian Syah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Kulte 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Kita awali berita pagi ini dari Biren. Sudarlun, hingga Senin 29 November 2021, sebanyak 6.000 orang lebih siswa di Biren divaksin sejak beberapa waktu lalu. Vaksinasi terhadap siswa dilaksanakan berbagai pihak, mulai dari unsur Muspika, Dinkes Biren, Badan Intelijen Negara Daerah Biren, dan lembaga lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Biren, T. Murtada Esos, saat vaksinasi bersama Binda Biren di SMKN 1 Biren, Senin 29 November 2021. Ia menyebutkan data jumlah siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB Biren tercatat 13.000 orang lebih. Dari jumlah ini baru setengah yang sudah divaksin. Pelaksanaan vaksinasi di SMKN 1 Biren adalah yang sekian kalinya dilaksanakan baik oleh Binda maupun pihak lainnya. Sasaran vaksinasi adalah para siswa dari berbagai SMA dan SMK di Biren. Sementara itu, Kepala BIN Daerah Biren Iqbal Sugiharto kepada serambinews.com mengatakan pelaksanaan vaksin telah beberapa kali dilakukan pihaknya bersama Capdin Biren, para guru, Dinkes maupun Puskesmas. Tujuan utamanya adalah pencapaian vaksin di Biren bagi siswa dan masyarakat segera terlaksana dan juga bagian dari peningkatan kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Tapak Tuan bersama laporan Taufik Zas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lintas Nasional Tapak Tuan Blang Pidi, tepatnya di kawasan Desa Ladang Kasih Putih, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Selasa 30 November 2021, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, merenggut satu orang korban jiwa. Kapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho SIKS HMH yang dikonfirmasi melalui Kasat Lantas Ibtu Alfi Syahrin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kronologi yang diperoleh dari Satuan Satlantas Polres Aceh Selatan pada Selasa 30 November 2021 sekitar pukul 11.30, pengemudi mobil barang Hino Tangki nomor polisi BK9155EI berwarna biru atas nama Lesmana Widodo melaju dari arah Tapak Tuan menuju Blang Pidi. Sesampainya di TKP di Kampung Ladang Kasih Putih, Kecamatan Samadua, dari arah depan sebelah kiri mobil barang tersebut, pengendara Honda Vario nomor polisi BL5537KL warna hitam, warna pink hitam berhenti di beram jalan. Akibatnya terjadi kecelakaan dan pengendara sepeda motor Honda Vario bernomor polisi 5537KL berwarna pink hitam atas nama Nosi Sirwari Reka luka lecet di kaki sebelah kanan, sementara korban bernama Rizkia Fatiha berusia 8 tahun meninggal dunia di tempat akibat tergilas mobil tangki. Saat ini sopir beserta mobil diamankan di Polsek Samadua. Sudarlun, setelah dari Tapak Tuan, kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Asnawi Lui. Murdani Hasan, 45 tahun, warga Gampung Semawi, Kecamatan Pelimbang, Kabupaten Biren, ditemukan tenggelam di laut Desa Kuala Lambada, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar, Selasa 30 November 2021. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar didampingi personil Pusdalops Iqbal kepada serambinews.com mengatakan, petugas piket pemadam BPBD Aceh Besar Poskaju Baitusalam menerima informasi tentang adanya kejadian orang yang tenggelam. Menurut keterangan saksi, korban bersama rekannya pergi memancing dengan menggunakan boot kecil. Namun dikarenakan arus laut dan gelombang membuat boot yang mereka gunakan terbalik. Sementara teman korban berhasil berenang dan menyelamatkan diri, selanjutnya meneruskan informasi ini kepada warga masyarakat. Menurut keterangan warga Desa Lamnga yang juga relawan Rapi Aceh Besar Muslim, korban merupakan warga asal Kabupaten Biren, saat ini sudah berdomisili di Kampung Blangkrung yang berprofesi sebagai pedagang kue. Sekitar satu jam setelah kejadian, korban berhasil ditemukan oleh boat nelayan setempat. Namun untuk mengevakuasi korban ke darat, nelayan harus menunggu tim SAR. Setelah tim SAR berhasil mendekati lokasi keberadaan korban, baru korban berhasil dievakuasi ke daratan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sudarlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Kepergian puluhan datuk penghulu ke Jakarta pada Sabtu 27 November 2021 lalu dengan mengatasnamakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Aceh Tamiang jadi polemik. Pasalnya alasan ini justru memicu persoalan meruncing karena terungkap bahwa organisasi APDESI ternyata belum terbentuk di Tamiang. Kabak Humas Setdakap Aceh Tamiang Agus Liana Devita mengatakan hingga saat ini keberadaan APDESI Aceh Tamiang belum terdaftar secara resmi. Sejauh ini Beber Devi belum ada pihak yang melaporkan susunan kepengurusan APDESI ke Badan Kesbang Polinmas Aceh Tamiang. Sebelumnya Bupati Aceh Tamiang Mursil berang setelah mengetahui puluhan datuk penghulu pergi ke Jakarta tanpa izin pada akhir pekan lalu. Sikap datuk penghulu ini dinilainya liar karena sama sekali tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Secara terpisah, Kadis PMKPPKB Aceh Tamiang McDonald menyebut jumlah datuk penghulu yang berangkat ke Jakarta lebih dari 20 orang. Beberapa orang di antaranya bahkan membawa serta keluarga. McDonald mengakui baru mengetahui keberadaan para datuk penghulu ini di Jakarta setelah ada yang memposting di media sosial. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Industri pengolahan tembakau mempunyai peran penting dalam penggerakan ekonomi nasional karena mempunyai multiplier efek yang luas. Industri jasa terkait dalam tumbuh melalui ekspansi investasi, penyediaan lapangan usaha dari hulu ke hilir, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku dalam negeri, serta kontribusi cukai pada anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara. Saat ini kinerja industri hasil tembakau di Indonesia mencatat kontribusi terhadap APBN pada 2020 sebesar 10,11%. Penerimaan cukai sepanjang 2020 mencapai Rp205,68 triliun, dengan proporsi terbesar cukai hasil tembakau sebesar Rp170,24 triliun atau naik 3,24%. Kontribusi industri hasil tembakau terhadap ekspor memiliki nilai yang positif di mana ekspor cenderung meningkat. Namun di masa pandemi ini, kinerja ekspor industri hasil tembakau pada 2020 mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya sebesar 3,96%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto saat memberikan sambutan pada acara peresmian realisasi investasi produk inovatif berorientasi ekspor PTHM Sampurna TBK di Karawang, Jawa Barat, Selasa 30 November mengatakan, dengan adanya kemitraan berharap nilai tukar petani harus tetap terjaga. Di Indonesia telah memasuki super komoditas, namun ia melihat bahwa di sektor tembakau di industri komoditas cengkeh harus tetap dijaga kemitraan agar nilai tukar petani bisa dijaga dan hidup layak sehingga dapat mendorong sustainability industri secara keseluruhan. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional mancanegara. Info pagi dari Washington DC merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dirinya merasa belum perlu menerapkan lockdown di tengah merebaknya COVID-19 varian Omicron. Presiden ke-46 Amerika ini menerangkan keberadaan varian terbaru virus corona ini harus diperhatikan serius tapi jangan membuat panik. Biden mengatakan sehari setelah Kanada mengumumkan kasus positif pertama Omicron di kawasan Amerika Utara. Terkait varian Omicron, Biden melihat saat ini belum perlu dilakukan lockdown selama warga divaksin dan mengenakan masker. Walau demikian, Amerika Serikat sudah melarang kedatangan warga dari 8 negara yang berlokasi di kawasan selatan Afrika. Presiden berusia 79 tahun tersebut menyatakan perusahaan farmasi sudah membuat rencana darurat terkait produk vaksin mereka. Biden menegaskan varian Omicron yang pertama ditemukan di Afrika Selatan cepat atau lambat akan menyerang negaranya.